nyo hidung hati bodi kayu aro baranti oto jo honda de badan indah badayo taisa tio sabanta nagari jauh nan kaden jauh sojuo untuk berjalan untung kok laika sampai walaupun rangki dek barek baban yo kaba ajuo lai dan pasojuo untuk berjalan untung kok laika sampai walaupun rangki dek barek baban yo kaba ajuo. Sojuo untuk berjalan untung kok laika sampai walaupun rangki dek barek baban yo kaba ajuo lai dan pasojuo untuk berjalan untung kok laika sampai walaupun rangki dek barek baban yo kaba ajuo.